Mungkin nanti sing tau enei durung cukup kanggo pengenmu sampe mandeke nyawaku ra bakal botanggepi rapine lemu ngapusi aku tetep ngerti merko tulose ati jane atimu sing tak enteni muate aku ning urip iki.